بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Qari'ah. Hari kiamat. Mal-Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal'inil manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa'amma man thaqulat mawazinuh. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang. Wa'amma man khaffat mawazinuh. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya. Fa'ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah. Yaitu api yang sangat panas.